temanku, sebaiknya tak mengganggu. Dia milikku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Pergilah kamu, jangan kau ganggu. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi, oh. Dia untuk aku, bukankah? Belum pasti kamu juga kan jadi dengan dirinya. Oh, dia yang menentukan apa yang kan terjadi. Tak usah mengaturku. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya.